Spesial buat yang punya Lestari Indah, Mas Yom, Pak Mamat juga. Masya Allah, besar gitu tempatnya. Kehilangan tenang. Tak dapat tidur, cocok. Yeah. Yuk, Yanti, tak dapat tidur. Langsung dimainkan bersama Tronix Jepara Generation. Oh, kasih Yanti. Terima kasih Wawan.